Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustadz, ini tentang keindahan dan kesombongan nih Pak Ustadz. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah itu pernah bersabda tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan seberat biji debu. Ada seorang yang bertanya, sesungguhnya setiap orang itu suka memakai baju yang indah dan alas kaki yang bagus. Apakah ini termasuk kesombongan? Selanjutnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai keindahan. Nah, kemudian kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah, ini saya kok kurang paham jawaban Rasulullah dengan pertanyaan seorang tadi, Pak Ustadz. Nah, ini mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya Bapak, ya, bahwa orang ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang yang suka kalau ia berpakaian bagus, memakai sendal yang bagus, itu apa termasuk kesombongan? Ya, seperti yang diklaim oleh sebagian masyarakat kita, ya, kalau ada orang pakai sepatu baru atau apa, sombong, dan yang lainnya, apa itu termasuk sombong, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, seperti ini bukan sombong. Ya, justru Allah itu indah, dan Allah cinta kepada keindahan. Akan tetapi hakikat kesombongan itu, kata Rasulullah, apa? Yaitu batarul haqqi, menolak kebenaran yang sampai kepada dia. Hanya karena yang menyampaikannya misalnya lebih muda dari dirinya. Hanya karena yang menyampaikannya adalah misalnya bawahannya. Hanya karena yang menyampaikannya misalnya orang miskin. Hanya karena yang menyampaikannya orang rendahan. Akhirnya dia tidak mau terima kebenaran yang sampai kepadanya. Karena merasa dirinya lebih tinggi, lebih mulia dan yang lainnya. Maka ini sombong. Yang kedua, waghamtun nas, menganggap remeh manusia. Ya, karena ia merasa dirinya kaya raya, ketika ia melihat orang miskin, dianggap remeh. Kalau ia bertemu dengan temannya yang kaya, ia sambut, ya. Tapi ketika ia bertemu dengan temannya yang miskin, ia cuek. Menganggap remeh, itu sifat orang yang sombong. Orang mukmin melihat seseorang itu bukan dengan kekayaan, kelebihan, tapi dengan ketakwaan. Walaupun dia miskin, walaupun dia tidak punya harta, tapi ia bertakwa kepada Allah, berilmu, dia akan menghormatinya, dia akan mengagungkannya. Walaupun dia miskin. Ya, itulah cinta ataupun bencinya seorang mukmin. Adapun kemudian kita menganggap remeh manusia, karena kita misalnya seorang alim, lalu kita menganggap remeh orang-orang yang tidak berilmu, atau karena kita ini misalnya sudah lama ngaji, lebih senior, lalu ketika melihat orang yang baru ngaji, kita anggap leceh dia, ya, kita anggap remeh dia. Itulah hakikat kesombongan. Itulah kesombongan. Berarti kesombongan itu ada di hati kita. Makanya aneh orang-orang yang telah menuntut ilmu, tapi kemudian ilmunya dijadikan hanya untuk sebatas berbangga-bangga saja bahwa dia lebih senior, dia lebih lama, dan yang lainnya. Padahal ilmu tujuannya bukan untuk itu. Ilmu bukan untuk menimbulkan kesombongan, tapi ilmu itu tujuannya untuk menimbulkan ketawaduan, kekhusyuan. Nah, ini Bapak, ya, bahwa di sini Rasulullah memberikan kepada kita makna kesombongan. Bahwa sombong itu ada dua macam. Yang pertama, sombong kepada Allah dengan menolak kebenaran. Yang kedua, sombong kepada manusia dengan menganggap remeh manusia.